السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وهو ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما لم يكن في الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصي الذي ظلمه أو استهان بقدره لاعتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العبد، أراد سبحانه وتعالى أن ينتصف من الإنسان الذي هو إله مثله، فانتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح الذي هو إله مساو له في الإلهية، فصلب ابن الله الذي هو الله في الساعة التاسعة من يوم الجمعة. هذه ألفاظهم في كتبهم. كتب القيم رحمه الله argumen mereka kaum Nasara bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah azaliyahnya membalas hambanya yang bermaksiat, yang mendoliminya atau yang merendahkan kadarnya, kedudukannya, li'tila'i manzilatil rabbi wa suquti manzilatil abdi. Saya ulangi lagi, bahwa kalimat walamma lam yakun fil hikmatil azaliyah, jadi justru mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala membalas. Walamma lam yakun fil hikmatil azaliyah an yantaqim Allah, karena tidak ada dalam hikmah azaliyah Allah itu membalas hambanya yang bermaksiat, yang mendoliminya, yang menghinakan atau yang menjatuhkan kedudukannya. Karena tingginya kedudukan Rabb dan rendahnya kedudukan hamba, maka katanya dia Allah Subhanahu wa taala ingin yantasif, ingin membalas dari manusia yang sesungguhnya dia juga Tuhan sepertinya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah keanehan agama mereka. Katanya, karena tidak pantas membalas seorang hamba yang memang sudah rendah, maka membalasnya kepada manusia yang sesungguhnya sekaligus padanya ada sifat ketuhanan juga yang sepertinya. Huwa ilahun misluh, dia Tuhan sepertinya. Fantasofa min khati'ati Adam bisul, maka dia menebus dosa-dosa anak Adam dengan menyalib anaknya sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Katanya, fantasafa min khati'ati Adam bisulbi Isa al-Masih alladhi huwa ilahun musawin lahu fil ilahiyah. Akhirnya dia membalas atau menebus kesalahan anak Adam dengan menyalib Isa al-Masih yang sesungguhnya dia Tuhan juga sepertinya, sama dalam ketuhanannya. Fasuliba ibnullah, maka disaliblah anak Tuhan. Alladhi huwa Allah, yang ternyata dia juga jelmaan Allah, pada jam 9 pada hari Jumat. Demikian di dalam lafad-lafad mereka, di kitab-kitab mereka. Sepertinya perlu dicari, di kitab apa? Apakah di Injil Matius atau Lukas atau Barnabas? Wallahu a'lam. Kata Ibnu Qayyim itu ada dalam kitab mereka, bahwasanya karena tidak pantas Tuhan membalas hamba-hambanya, karena hamba-hamba sudah terlalu rendah dan Allah Maha Tinggi, maka dia membalas, menebus dosa hambanya dengan menyalib anaknya sendiri. Fa ummatun atbaqat ala hadza fi ma'budiha, maka umat yang sepakat dengan sesuatu terhadap sesembahannya sendiri, kaifa yakthur 'alayha an taqula fi 'abdihi wa rasulihi innahu sahir wa kadhib wa malikun musallat wa nahu hadha. Maka bagaimana tidak mungkin untuk mengucapkan pada hambanya dan rasulnya, menyatakan tukang sihir, mengatakan pendusta, mengatakan penguasa yang ingin berkuasa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Lihat, mudah-mudahan dipaham apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa mereka kaum Nasara terhadap Tuhannya saja menjuluki dengan sekian julukan-julukan. Dan kemudian nabinya dan rasulnya Isa alaihi salam mereka katakan demikian dan demikian. Yang tidak pantas disebutkan pada nabi dan rasul. Maka apakah tidak mungkin bagi mereka untuk berkata kepada rasul terakhir, nabi terakhir dengan kalimat tukang sihir, pendusta dan seterusnya. Walihada qala ba'du mulukil Hindi. Oleh karena itu beberapa tokoh raja-raja India mengatakan tentang agama Nasara. Katanya, amman Nasara fa in kana a'da'uhum min ahli al-milal yujahidunahum bisyara' fa ana ara jihadahum bil 'aql. Kata raja Hindi ini, adapun Nasara, kalau musuh-musuhnya dari agama-agama lain memeranginya dengan syariat, maka saya cukup, saya melihat untuk menjihadi mereka, memerangi mereka cukup dengan akal. Wa in kunna la nara qitala ahadin, walaupun kami tidak berpendapat bolehnya memerangi siapapun, lakinni astasni haula, tetapi aku mengecualikan mereka ini, al-qaum min jamil alam, aku kecualikan mereka Nasara di antara semua agama di alam ini. Li'annahum qasadu mudaddatal aql, karena mereka sengaja-sengaja meniatkan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Artinya mereka terang-terangan memerangi akal. Wa nasabuhul adawah, mereka memasang permusuhan dengan akal. Wa syadzu an jami'i masalihil alam asy-syar'iyyah wal 'aqliyah al-wadhihah, dan mereka beda sendiri, nyeleneh, syad, berbeda dengan seluruh maslahat-maslahat. Ini bertentangan dengan seluruh maslahat-maslahat yang ada di alam ini. Maslahat yang syariah, maslahat akal yang sangat jelas. Wa taqadu kulla mustahilin mumkinan, dan mereka meyakini segala yang mustahil bagi mereka mungkin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Perkara itu ada tiga jenis. Ada yang wujub, wajibul wujud, ada yang mumkinul wujud, ada yang mustahilul wujud. Perkara itu ada tiga. Ada yang mungkin keberadaannya, ada yang pasti keberadaannya, dan ada yang mustahil keberadaannya. Perkara yang wajib keberadaannya hanya satu, yaitu yang mengadakan seluruh apa yang ada ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka wajibul wujud, harus ada dan mesti ada, pasti. Adapun yang lain mungkin. Mungkin itu artinya bisa ada, bisa tidak. Kalau oleh yang wajibul wujud, oleh yang pasti ada diciptakan, ya berarti ada. Kalau tidak diciptakan, ya enggak akan ada. Itu jenis kedua, mungkin, mungkinul wujud. Yang ketiga, mustahilul wujud. Yang mustahil adanya. Yang mustahil adanya seperti kebesaran sesuatu yang lebih besar dari Allah. Mustahil, enggak akan ada yang lebih besar dari Allah. Iya kan? Termasuk yang mustahil adalah Tuhan mati. Itu mustahil. Nah, kata tokoh Hindi tadi, mereka meyakini sesuatu yang bertentangan dengan akal, dan mereka meyakini sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Wabanau min dalika syara'an, bahkan dibangun di atas kemustahilan tadi syariat. La yu'addi ila salahi naw'in min anwa'il alam, yang itu semua tidak membawa kebaikan pada satu macam dari sekian macam yang ada di alam ini. Jadi tidak bisa membawa kebaikan apapun. Walakinnahu yasirul aqil idha syara'a bihi akhraq. justru sebaliknya. Agamanya menjadikan orang yang berakal, ketika masuk ke dalam agamanya, jadi dungu, jadi rusak. Warasyid, orang yang bijak, begitu mengikuti agamanya, jadi sefihan, jadi orang yang bodoh. Walhasan, sesuatu yang bagus, ketika mengikuti akidah mereka, jadi buruk. Yang buruk akan jadi baik. Li'anna man kana fi asli aqidatihi allati jara nash'uhu 'alayha al-isa'ah ila al-khalqi aw ila al-khalaqi wan-nayli minhu wasabbahu aqbaha masabba wa wasafahu bima yughayyir sifatihi al-husna fa akhliq bihi an yastahilla al-isa'ah ila makhluq. Kata orang tersebut, karena prinsip akidahnya, asli akidati, prinsip akidahnya, jara nash'uhu 'alaiha, yang terbentuk di atasnya isaah ilal khalaq, kejelekan terhadap makhluk, wa naili minhu, dan menyakiti mereka, wa sabbahu, dan mencerca, akbaha masabbah, dengan sejelek-jelek cercaan, dan mensifatinya dengan sesuatu yang keluar dari kebaikan. Kalau yang dasar akidahnya seperti ini, fa akhliq bihi an yastahillal isa'a ilal makhluk, maka pantas baginya, mudah baginya untuk menjelekkan atau berbuat jelek kepada makhluk-makhluk, dan mensifatinya dengan sifat yang keluar dari sifatnya yang bagus. Ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya, karena agama mereka terlalu aneh dan membolehkan apa yang tidak boleh, dan menjadikan mungkin apa yang tidak mungkin, dan boleh menjelekkan nabinya, pantas untuk disalib, pantas untuk disiksa, pantas untuk dikasih lilitan duri di kepalanya, pantas dipaku di atas kayu salib, pantas disiksa. Ini berarti apa? Agama yang mengajarkan bolehnya kejelekan terhadap nabi, terhadap rasul, bahkan mereka menganggap terhadap Tuhan atau jelmaan Tuhan. Astagfirullah. Tentunya akidah itu akan menyebabkan mereka membolehkan pula untuk menyakiti siapapun dari makhluk. Sehingga jangan heran kalau mereka mengejek Rasulullah SAW dengan ejekan-ejekan yang jelek, mencercanya dengan cercaan-cercaan yang jelek. Falau lam tajib mujahadatu haula'il qaum illa li'umumi idrarihim alladzi la tuhsa wujuhuhu. Kalau saja tidak diwajibkan untuk memerangi mereka kecuali karena madaratnya yang tak terhitung tadi. Kama yajib qatl hayawanil mu'di, sebagaimana wajibnya dibunuh hewan yang mengganggu, lakanu ahlan lidzalik, maka mereka sungguh dengan itu pantas diperangi. Lihat ibn a'azakumullah, padahal disebutkan kalimat ini bukan oleh seorang dari kalangan muslimin, dari tokoh Hind, tokoh India. Disebutkan dalam footnotenya, qala hadzal kalam ahadu mulukil Hindi, salah satu dari raja-raja India, sebagaimana disebutkan ketika aku sebutkan padanya tentang agama-agama yang tiga. Mereka komentar, atau orang itu komentar terhadap Nasrani. Ketika disebutkan demikian, lihatlah tulisan Bainal Islami wal Masihiyah, antara Islam dengan ajaran Masihiyah. Risalah Abi Ubaidah Al-Khazraji. Kembali kepada kalimat tadi. Katanya, kata tokoh India tadi, kalaupun tidak wajib diperangi satu kaum kecuali karena madaratnya, karena merusak, maka sungguhnya mereka pantas diperangi. Mengapa? Karena kejelekannya terhadap kaum muslimin atau terhadap manusia, la tuhsa, merusak akal, merusak akhlak, merusak keyakinan, merusak semuanya. Kama yajib qatl hayawan al-mu'di, sebagaimana wajibnya dibunuh hewan-hewan yang mengganggu. Padahal di India atau agama-agama Hindu, mereka menganggap tidak boleh membunuh makhluk kecuali yang mengganggu. Kata mereka, kalaupun kita tidak bicara agamanya, bicara gangguannya saja, niscaya mereka pantas untuk diperangi karena mereka menyakiti dan mengganggu manusia, merusak manusia, merusak akal manusia. Wal maqsudu anna alladhina ikhtaru hadhihi al maqalah fi rabbil alamin ala ta'dhimihi wa tanzihihi wa ijlalihi wa wasfihi bima yaliqu bihi hum alladhina ikhtaru al kufra bi'abdihi wa rasulihi wa jahda nubuwatihi. Wal maqsud, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa orang-orang yang memilih ucapan seperti itu terhadap Rabbul Alamin daripada mengagungkannya, mensucikannya, meninggikannya, mensifatinya dengan sifat-sifat yang pantas, maka tentunya merekalah yang memilih kekufuran dan penentangan terhadap Nabi yang diutus setelahnya. Jelas, itu pasti. Analladzina ikhtaru hadhil maqalah, orang-orang yang memilih ucapan tersebut. Ucapan yang mana? Ucapan yang tadi. Yang katanya karena Tuhan itu tidak memiliki sifat membalas kepada makhluknya, karena Tuhan itu tidak memiliki sifat membalas kepada hamba-hambanya, walaupun mereka merendahkan Allah, walaupun mereka begini dan begitu, maka Allah turunkan anaknya sebagai manusia yang memiliki ketuhanan. Kemudian Allah timpakan balasannya tadi semuanya kepada anaknya sendiri. Ini keyakinan ini diyakini oleh mereka daripada harusnya mensucikan Allah, mengagungkan Tuhan. Ini justru sebaliknya. Menganggap Tuhan punya anak dan anaknya pantas disiksa, anaknya pantas untuk disalib, anaknya pantas untuk dipaku, anaknya pantas untuk dililitkan lilitan-lilitan dari duri di kepalanya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Alladzina ikhtaru hadhil maqalah, orang-orang yang lebih memilih ucapan ini daripada memuliakan Allah, daripada mengagungkan Allah, daripada mensucikan Allah, maka orang-orang tersebut sangat pantas untuk menentang Nabi setelahnya. Artinya, humul ladzina ikhtarul kufra, merekalah yang akhirnya memilih kekafiran terhadap Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, walaupun telah diberitakan oleh Nabi Isa sendiri, walaupun telah diberitakan dengan berita yang yakin dan mereka tahu itu, berita akan datangnya seorang Nabi setelahnya yang namanya Muhammad, yang sifatnya demikian dan demikian. Walladzina ikhtaru ibadatas suwarin hattuha biaidihim fil khitan muzawwaqatan bil ahmari wal asfari wal azraq law danat minhal kilabu labalat 'alayha fa'atawha ghayatal khudu'i wadh-dhulli wal khushu'i wal buka' wa sa'aluha al maghfirah war rahmah war rizqa wan nasr hum alladhina ikhtaru at-takdhib bi khatimir rusul. Orang-orang itulah yang ikhtara ibadat suwar, yang lebih memilih untuk menyembah gambar-gambar. Yang khattuha biaidihim, yang mereka gambar sendiri dengan tangan-tangan mereka. Mereka lukis Yesusnya, mereka gambarkan Maryamnya, mereka gambarkan demikian-demikian. Mereka tempelkan di dinding-dinding tembok. Muzawwaqatan bil ahmari wal asfar wal azraq, dengan diberi warna merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Gambar-gambar yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, yang kalau didekatkan kepada seekor anjing, niscaya anjing itu akan menghinakannya. Artinya dia tidak tahu apa kemuliaan gambar itu. Labalat aliha, bisa jadi anjing tadi kencing di gambar tersebut. Mereka justru a'tauha ghayatal khudu'. Mereka justru memberikan ketundukan yang setunduk-tunduknya. Merendah serendah-rendahnya. Khusyur, menangis. Menyembah gambar tersebut. Wasa'aluhal maghfirah. Mereka minta ampunan, mereka minta rahmat, mereka minta rizki, mereka minta kemenangan. Orang-orang yang seperti inilah. Humul ladzina ikhtaru at-takdzib. Orang-orang yang beginilah yang akhirnya mereka memilih pendustaan terhadap khatimur rusul. Akhirnya mereka justru memilih untuk mendustakan Nabi dan Rasul yang merupakan penutup para Rasul. Karena memang dari awalnya menghinakan Rasul. Kalau mereka menjawab, kami tidak menyembah gambar tersebut, tapi menyembah Nabi yang digambar. Nabi yang digambar tidak boleh disembah. Itu bukan Tuhan. Lu maksudnya kita adalah kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu, kenapa kau hinakan Nabinya? Digambar itu berarti dihinakan. Bukankah gambar-gambar tersebut akhirnya kemudian dihinakan oleh makhluk-makhluk? Oh, kami tidak menghinakan. Kamu tidak menghinakan. Tetapi bisa jadi tadi, anjing tadi kencing di atasnya, atau cecak yang buang air padanya, cicak yang di dinding, nempel di gambar tersebut, kemudian buang air di atasnya. Bagaimana pendapat kalian? Kalau menganggap bahwa itu Nabi yang mulia, itu Rasul yang mulia. Tidak. Itu gambar yang tidak boleh disembah, enggak boleh diagung-agungkan. Bahkan tidak boleh digambar, karena nanti akan terhina jadinya. Malah menghinakan Nabinya, menghinakan Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah, Ibnu Qayyim memperbandingkan bahwa umat yang memiliki sekian sifat yang jelek meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang justru menghinakan Tuhannya, menghinakan ilahnya sendiri, merendahkan Nabinya dan Rasulnya sendiri. Maka tidak mustahil bagi mereka untuk menentang Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ikhtaru takdzib bi khatimir rusul alal imani bihi wa tasdiqihi wa ittiba'ih. Mereka justru lebih memilih mendustakan penutup para nabi daripada beriman dengannya atau membenarkannya atau mengikutinya. Walladzina nazzahu mataranatihim bitarikatihim anis sahibah wal walad wa nahaluhuma lil fard as-samad humul ladzina ankaru nubuwata 'abdihi wa qatimi rusulihi. Walladzina nazzahu, sedangkan mereka yang mensucikan kesembahan mereka, yakni bitarikatihim, apa yang merupakan peninggalan mereka, maksudnya ketika mereka menggambarkan tentang Tuhan yang punya anak, kemudian tidak berani atau tidak mau membalas manusia, akhirnya membalas anaknya sendiri dan seterusnya. Sedangkan Islam justru mengajarkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Rasulnya dan mensucikan anil sahibati wal walad dan mensucikannya dari istri ataupun anak. Allah Maha Esa tidak mungkin punya pasangan, tidak mungkin punya istri, enggak mungkin punya anak. Tidak pantas baginya. Wa nahaluhuma lil fard as-samad humul ladzina ankaru nubuwata 'abdihi wa khatimar rusul. Maka merekalah yang tidak mau mensucikan Allah dari istri dan anak, yang justru akhirnya menentang nabi terakhir dan rasul terakhir, penutup para rasul. Mengapa? Karena justru penutup para rasul ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya dari istri dan anak, mensucikannya dari sifat-sifat yang jelek. Justru itu yang mereka tidak mau. Karena mereka akidahnya meyakini kejelekan terhadap Tuhannya sendiri. Meyakini kehinaan terhadap Rasulnya sendiri. Itu sebabnya mereka menolak Rasul yang justru mensucikan Allah dan memuliakan Nabinya. Walladzina akhtaru salatan yaqumu a'baduhum wa azhaduhum ilaiha wal baulu ala saqihi wa afghadihi fayastaqbilu asy-syarqa thumma yusallabu ala wajhihi wa ya'budu al-ilaha al-maslub wa yastaftihu as-salat biqawlihi ya abana antal ladzi fi samawati taqaddasa ismuka wal ya'ti malakak wal takun iradatak fis samai mithlaha fil ardi a'tina khubzana al-mula'im lana thumma yuhaddith man huwa ila janibihi wa rubbama sa'ala an si'ril khamr wal khinzir wa amma kasaba fil qimari wa amma tubikha fi baitihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka lah yang memilih sholat, ibadah, yang salah seorang mereka yang paling ahli ibadahnya, paling zuhudnya, menghadap kepadanya. Walbaulu ala saqihi, sedangkan kotoran, najis, air kencingnya, masih ada di kakinya dan masih ada di betisnya. Ini karena barakallahu fikum, kaum Nasrani tidak meyakini tentang harusnya hilang najis dalam salat. Jadi kebalikannya Yahudi. Yahudi ekstrim, pakaian terkena najis digunting, dibuang, dipotong yang terkena najisnya. Sedangkan Nasrani tidak menganggap adanya najis. Sehingga mereka salat dalam keadaan air kencingnya masih ada di sebagian pakaiannya, atau di kakinya, atau di betisnya. Dalam keadaan seperti itu, kotor, dia menghadap kepada Tuhannya. Yastaqbilu syarq, menghadap ke timur. Tsumma yusallab ala wajhih, kemudian disalib di wajahnya. Wa ya'budul ilah al-maslub, kemudian menyembah Tuhan yang disalib. Wa yastaftihu shalah, kemudian membuka salatnya dengan kalimat, ya abana, wahai bapak kami, antal ladzi fis samawati taqaddasa, engkau yang ada di langit sana maha suci namamu. Wal ya'ti malaka, turunkan malaikatmu. Wal takun iradataka fis sama, hendaklah kehendakmu di langit seperti kehendaknya di bumi. Berikan kami roti yang pantas untuk kami. Setelah mengucapkan seperti itu, langsung saat itu juga berbicara dengan tetangganya, orang yang di sebelahnya, atau bertanya, berapa harganya khamr sekarang, minuman keras? Bagaimana babi sekarang, harganya berapa? Ayo kita makan babi, mari kita minum khamr. Tidak menganggap ada yang haram. Padahal tadi sudah mengatakan kepada Tuhannya, berikan pada kami roti yang pantas atau makanan yang pantas untuk kami. Tetapi setelah itu, langsung dia menentangnya dengan memakan makanan yang diharamkan. Atau bertanya tentang kasbin fil qimar, tentang masalah judi. Kamu kemarin menang atau kalah? Oh, saya kemarin menang, saya dapat sekian. Wa amma tubikha fi baitih, dan juga apa yang sedang dimasak di rumahnya dari barang-barang haram atau binatang haram. Wa rubama ahdatha wa huwa fi salati, bahkan mereka dalam keadaan salat berhadas, buang angin, kentut dan sebagainya, tidak peduli. Bagi mereka tidak mengapa yang seperti itu. Bukankah itu menghinakan Tuhannya sendiri? Walau arada la bala fi mawdi'ihi in amkanahu, thumma yad'u tilka surah allati hiya san'ata yadil insan. Bahkan kalau dia mau, tidak mengapa dia kencing di tempat tersebut. Jadi secara akidah mereka itu tidak apa-apa. Tidak ada najis yang harus dihindari oleh mereka. Itu akidah mereka, silakan tanya pada mereka. Tidak ada najis yang harus dihindari. Kalau perlu kencing di situ, salat di situ, tidak mengapa. Tsumma yad'u tilka surah, kemudian mengagungkan surat tersebut atau gambar tersebut, yang sesungguhnya itu adalah san'ata yadil insan, buatan tangan manusia sendiri. Dan anehnya, digambar oleh kulit putih, Yesusnya berkulit putih. Digambar oleh kulit hitam, Yesusnya berkulit hitam. Digambar oleh orang lain lagi, hidungnya begini. Digambar oleh kaum lain lagi, hidungnya berbeda. Yang ini mancung, yang ini tidak mancung. Yang ini rambutnya gondrong, yang ini rambutnya lurus. Yang sana keriting, yang di sini berombak. Wah, kata, mana bukti kalau itu benar-benar gambar dari Yesus yang mereka yakini? Alladzina ikhtaru hadhihi shalah 'ala shalati man idza qama ila salatihi tatahhara. Maka orang-orang yang memilih salat seperti itu, tidakkah mereka melihat salat yang diajarkan oleh Islam, yang idza qama ila salatihi tahhara atrafahu, yang ketika akan salat mereka mensucikan dirinya, membersihkan ujung-ujung tangannya, ujung-ujung kakinya, wasiyabahu, membersihkan pakaiannya, wabananahu, membersihkan badannya, minan najasat, dari najis-najis, wastaqbala baitahul haram, dan juga menghadapnya ke baitahul haram, rumah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baitul haram. Wa kabbara Allah, kemudian membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah. Wa asna alaihi bima huwa ahlu, dan menyanjungnya dengan apa yang pantas baginya. Baru kemudian thumma najahu, kemudian bermunajat kepadanya. Bikalamihil mutadammin li afdalis sana, dengan ucapan yang mengandung sekian banyak pujian. Wahai yang maha pengasih, yang maha penyayang. Wahai yang mengabulkan doa. Wahai arhamur rahimin. Wahai yang maha memiliki. Qadabina azakumullah. Pujian. Tahmidihi. Watamjidihi. Watawhidihi. Wa ifradihi. Bil ibadah. Sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka ucapkan terhadap Tuhannya. Dengan kalimat, wahai bapak yang anaknya disiksa dan disalib. Astagfirullah. Itu cercaan. Wahai bapak kami yang telah menebus dosa kami dengan membunuh anaknya sendiri, menyiksa anaknya sendiri dengan astagfirullah, astagfirullah. Dalam keadaan tidak menjaga dirinya dari najis. Tidak menganggap ada najis sama sekali. Walaupun air kencing yang masih mengalir di kakinya. Walaupun yang diinjaknya adalah kotoran. Tidak peduli mereka. Karena tidak ada syariat pada mereka untuk mensucikan dari najis-najis. Atau mensucikan diri, badan, pakaian dari najis. Sangat jauh berbeda dengan seorang nabi yang mengajarkan untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Walisti'anah wa su'alihi ajalla mas'ul. Yang kemudian meminta pertolongan kepadanya dan berdoa kepadanya dengan setinggi-tinggi permintaan, yaitu hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Hidayah ila tariqin, petunjuk kepada jalan yang diridainya. Selalu minta bimbingan, selalu minta bimbingan, selalu minta bimbingan, agar terus dibimbing sampai kita mati. Dan ini juga jawaban bagi syubhat mereka kaum Nasrani yang berkata bahwa umat Islam itu belum dapat petunjuk. Buktinya setiap sholat berkata tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti mereka belum dapat itu. Maka mereka minta terus. Ya. Itu kebodohan mereka. Itu kebodohan mereka. Padahal manusia selama di dunia masih mungkin menyimpang jalan. Selama dia masih di dunia. Sehingga kita umat Islam meminta hidayah terus menerus. Hari ini kita dibimbing dengan hidayah. Tetapi kita terus meminta agar besok juga diberi petunjuk agar terus kita di dalam hidayah. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan di atas jalan yang lurus. Maka tidak berhenti kita berdoa karena kita tahu hati-hati kita baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka sekarang kamu mendapatkan hidayah, belum tentu besok kamu masih mendapatkan hidayah. Bisa jadi sudah menyimpang sesat. Sehingga kita selalu minta bimbingan terus menerus sampai kita mati. Agar kita mati di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Khassa biha man an'amallahu alaihi duna tariqil ummatain. Dan dalam doa tersebut, diajarkan kita meminta jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Di antara dua umat yang tersesat. Jadi kita meminta jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jangan dua jalan, dua umat yang tersesat. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, al-maghdubi alaihim wahumul Yahud. Yang pertama, yang dimurkai, yaitu Yahudi. Yang kedua, ad-dallin, yaitu Nasrani. Sehingga kita menyatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Ya Allah, aku meminta jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat mereka di dunia dan di akhirat. Jangan, ya Allah, jangan jalannya orang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Jangan pula ad-dallin, waladdallin, yaitu kaum Nasrani. Kaum Yahudi dimurkai karena mereka punya ilmu tapi menentang ilmu yang mereka ketahui sendiri. Dan Nasrani dal, sesat karena mereka berjalan tanpa ilmu. Tuma a'ta kulla jarihatin minal jawarih hadzaha minal khusyu'i wal khudu'i wal 'ubudiyyah. Kemudian memberikan semua anggota badannya bagian dari pengagungan kepada Allah. Ini seluruh anggota badannya ikut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lisannya saja mensucikan, tetapi seluruh anggota badannya memuliakan Allah, meninggikan Allah. Dengan apa? Dengan menundukkan kepalanya dan badannya dengan rukuk dan sujud. Masya Allah. Dengan khusyur, dengan hudur. Ma ghayatis sana. Berarti mulutnya memuji Allah, menyanjungnya. Badannya, anggota badannya pun tunduk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamjidillah, memuliakan Allah Rabbil Alamin. La yaltafit an ma'budihi biwajhih. Tidak memalingkan wajahnya dari sesembahannya. Tidak memalingkan hatinya dari mengingatnya. Wa la yukallim ahadan kalimatan. Dan dalam sholat tadi tidak berbicara pada siapapun. Lihatlah mereka di gerejanya. Sambil berbicara, sambil guyon, sambil berbisik dan sebagainya. Dalam keadaan najis tidak mereka bersihkan. Dalam keadaan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kepalanya ataupun dengan badannya, tidak ruku ataupun sujud. Mereka tetap berdiri, memegang catatan lagu-lagu, bernyanyi dengan pianonya dan seterusnya. Bal qad farraga qalbahu li ma'budihi. Adapun umat Islam mengosongkan seluruh badannya dan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Wa aqbala alaihi biqalbihi wa wajhihi, menghadap Allah dengan wajahnya dan dengan hatinya. Wa la yuhdits fi salatihi, dan tidak berhadas dalam salatnya. Tidak boleh buang angin, enggak boleh kentut, enggak boleh. Wa la yaj'al baina 'ainayhi surah masnu'ah, dan juga tidak dijadikan di hadapannya gambar-gambar yang dibentuk atau patung-patung atau gambar ini gambar itu, tidak. Tidak diletakkan di hadapannya berhala atau patung atau lambang-lambang yang diuha, yang mereka menyerunya atau tadarru meratap di hadapannya. Lihat perbedaannya yang sangat jauh, barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang kita bisa sampaikan pada siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang biidznillah ta'ala.